وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah adalah para ulama, ya. Innama di situ disebut sebagai adatul hasr yang memiliki faedah makna hanya pembatas, hanya ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 28. Ya. Surat Fatir surat 35 ayat 28. Kemudian kalau yang punya tafsir Ibnu Katsir nanti bisa dibuka, ya. Beliau menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Bahwa ulama itu ada tiga. Yang pertama, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak banyak memahami syariat, maka dia masuk kategori orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah dan banyak mengetahui syariat seperti waris, maka tentu lebih utama daripada yang pertama, ya, dan masuk kepada kategori orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengerti banyak tentang hukum-hukum syariat tapi dia tidak ma'rifatullah, dia tidak mengenal Allah, maka orang tersebut dikategorikan tidak termasuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Al-Qur'an ada tiga bagian, bagian akidah, ya, tauhid, yang kedua bagian hukum, yang ketiga bagian kisah-kisah. Nah, oleh sebab itu mengenal Allah Ta'ala menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Bahkan disuruh mengenal Allah dengan ilmu, surat Muhammad ayat 49 disuruh untuk mengetahui tentang Allah Ta'ala dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Ketahuilah dengan ilmu. Itu apa? Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah SWT. Nabi juga bersabda, ta'arraf ilallahi fil rakha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah, yaitu kenali Allah Ta'ala ketika engkau dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika engkau dalam keadaan sempit. Nah, ini berarti penting, ya, mengenal Allah Rabbul Alamin, ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah tidak akan bisa dipahami kecuali dengan dua ayat. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua ayat syar'iyah. Ayat kauniyah alam, ayat alam semesta, ya, baik yang mikro maupun yang makro. Adapun ayat syariah adalah Al-Quran dan hadis, dan tidak mungkin bisa dipahami dengan sebaik-baiknya kecuali tentang ma'rifatullah, kecuali dengan tiga macam tauhid, ya, yang sudah tercantum dalam surat apa? Surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Rabbnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, sembahlah Allah dan kokohlah dalam menyembah Allah, itulah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya tidak ada yang sama. Itulah tauhid asma wa sifat. Nah ini ya. Nah sekarang kita yang ada di depan kita ini kitab ya, yang judulnya adalah Al-Qawlul Mufid ala Kitabit Tauhid ya. Al-Qawlul Mufid ala Kitabit Tauhid ya. Perkataan yang berfaedah ya, atas kitab Tauhid. Apa kitab Tauhid? Kitab yang menjelaskan Tauhid Uluhiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, yang judulnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Sehingga nanti penjelasannya, karena ini sudah masih baru masuk bab yang pertama, sekian kali pertemuan adalah mukaddimah. Nah, sekarang masih masuk bab yang pertama. Mudah-mudahan antum bersemangat untuk hadir ya, karena itu sangat penting sekali. Dan ternyata kategori orang yang dikatakan berilmu apabila dia mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga masuk kategori ya yang takut kepada Allah. Padahal itu suatu kewajiban, diperintahkan. Dengan demikian diharapkan antum semua, kita semua ini punya apa? Pemahaman yang benar tentang tauhid. Dan ketahuilah ya, tauhid tidak hanya sebatas kita tahu tiga macam. Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan dalam tauhid itu dipelajari dengan terperinci. Terperinci. Nah, perinciannya itulah ya para jemaah, Al-Qur'an, As-Sunnah, aqwalus salaf, penjelasan salafus saleh, para sahabat. Itulah ilmu yang nantinya berapa kali saya sampaikan pada setiap pada banyak kesempatan. Ternyata Syekh Abdul Qadir ya, setan gagal menjerumuskan dia dan mengakui karena ilmunya dia. Kita lihat ya, anjing pemburu, di mana kita biasanya jauh kalau ada anjing datang takut kena najisnya, tapi hasil buruan dari anjing pemburu yang belajar ilmu menjadi halal. Nah, ini semua merupakan hal-hal penting untuk kita pahami bersama ya, sehingga kita benar-benar mempelajari tauhid ini ya dengan sebenarnya. Memang di sini ada dua jilid kitab, entah sampai kapan ini berakhir. Yang pasti kita berazam untuk mempelajari ilmu tauhid, menanamkan dalam-dalam ke dalam hati kita, sehingga apa? Menjadi pohon yang kuat. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faraha fis sama' tu'ti kulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25, tidakkah kau melihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan permisalan kepada apa? Kalimat yang baik. Apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, dengan pohon yang baik. Pohon yang baik punya sifat karakter asluha sabit, akarnya menancap ke dalam. Waruha fis sama, sementara cabangnya tinggi menjulang ke langit. Untuk tu'ti kulaha kullahinin bi'idni rabbiha, buahnya bisa dimakan kapan saja. Itulah Allah memberikan permisalan kepada kita ya. Baik, kita masuk kepada penjelasan. Pertama, cara saya menyampaikan, pertama saya bacakan dulu matannya, yaitu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian syarahnya, yaitu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekarang ini saya bacakan matannya dulu ya. Qala al-muallifu al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babun fadlut tauhidi wa ma yukafiru minat dunubi wa qawlullahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin al-ayah an Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Ini adalah matan. Saya baca sampai di sini, saya terjemahkan matannya, lalu nanti saya bacakan syarahnya dari Syekh Muhammad bin Utsaimin. Kemudian kalau memang ada taklik sedikit dari saya sesuai dengan kemampuan saya akan sampaikan. Apa terjemahannya? Ya, babun. Ini babun maksudnya hadza babun. Ya, khabarnya mahdhuf. Ini adalah bab. Bab apa? Fadlun tauhidi, keutamaan tauhid. Wa ma yukafiru minad dzunub, dan apa saja yang bisa menghapus dosa. Jadi bab keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapus dosa. Ini beliau berikan bab seperti itu, ya, untuk menunjukkan bahwa tauhid itu punya kedudukan. Kemudian juga ingin menyampaikan apa hubungannya tauhid dengan dosa. Ya, dengan demikian kita akan lebih ingin tahu. Lalu beliau berkata lagi, dan firman Allah Ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala yang beliau bawa surat Al-An'am ayat 82. Ya, firman Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, al-ayah. Surat Al-An'am ayat 2, ayat 82. Ini sebenarnya ada kelanjutan ayat, tapi beliau sampai di situ saja. Ya, nanti yang mensyarah beliau Al-Imam Muhammad bin Sulaiman menyampaikan. Ya, kalau memang ada dari saya keterangan lain, ya, untuk bisa memberikan taklik, saya taklik. Kemudian beliau sampaikan hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang bersembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimat Allah yang Allah berikan, ya, kalimat tersebut kepada Maryam berupa kun fayakun, dan ruh yang datang dari Allah Ta'ala, serta barang siapa bersaksi surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah Ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga apapun bentuk amal perbuatannya, ala makana minal amal, di atas apa yang dia lakukan dari amal perbuatan. Hadis ini dibuat oleh dua. Ini sampai di sini aja. Ya, seharusnya beliau mengatakan akhrajahul Bukhari wa Muslim, tapi akhrajahu. Nah, sebenarnya kalau ditulis, ya, mungkin dari tadi yang saya bacakan sampai akhir tadi mungkin hanya dua baris. Ya. Tapi ketika disyarah bisa menjadi baris berbaris, bahkan halaman berhalaman. Ya. Menunjukkan bahwa perkataan ulama itu sedikit sederhana tapi luas maknanya, ya, dan mereka berusaha seperti Imam Nawawi menyusun hadis Arba'in Nawawiyah, semua berupaya untuk apa? Untuk mewujudkan sabda Nabi, yaitu apa? Bu'istu bijawami'in kalim, aku diutus, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan yang singkat tapi padat. Nah, kalau ulama, ya, ngomongnya singkat tapi maknanya luas. Beda dengan saya, ya, ngomongnya sayapnya banyak tapi intinya itu ya sedikit. Itulah, ya, perbedaan ulama sama ngelama, kalau boleh saya sebut, ya. Baik, kemudian sekarang syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namanya sama-sama Muhammad. Ya. Kalau yang tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau yang pensyarahnya Syekh Muhammad, ya, bin Saleh Al Utsaimin. Ini enggak apa-apa anak-anak ya. Karena ini juga ibu-ibu guru juga datang ya. Bapak guru juga datang. Nah, insyaallah nanti juga ada kuis per triwulan ya, sehingga bisa menjadi ilmu, diharapkan ya dipahami ya, seperti saya sampaikan Quran itu dipahami dengan baca, paham, amal, kalau bisa hafal itu. Baik, apa kata beliau? Sabab wa an dzakara al muallif kitab at tauhid ay wujub at tauhid. Telah berlalu ya bahwa penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan kitab at tauhid ay wujub at tauhid, wajibnya ya, kewajiban tauhid ya. Wujub tauhid, kewajiban tauhid. Wa annahu la budda minhu, bahwa orang tidak boleh berlepas diri, harus wajib untuk bertauhid. Ya. Nah, kalau boleh saya sampaikan taklik saya, ternyata perintah Allah Taala pertama kali dalam Quran, antum boleh buktikan. Surat pertama surat Al-Fatihah. Surat kedua surat Al-Baqarah. Dari ayat pertama yang terakhir Al-Fatihah tidak ada perintah. Dari Al-Baqarah pertama baru sampai ayat 21 baru ada perintah. Dan perintahnya apa? Tauhid. Yang disuruh siapa? Manusia. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Ya. Di sini ada perintah dan ada larangan. Ternyata perintah pertama, wahai manusia, sembahlah Allah yang telah rob kalian, yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ternyata perintah pertama kali di dalam Quran adalah tauhid. Ya ayuhan nasu budu, wahai manusia sembahlah Allah. Dan ternyata larangan pertama kali adalah syirik. Surat Al-Baqarah 22 nya fala taj'alu lillahi andadan. Ya. Jangan kalian menjadikan tandingan untuk Allah. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Kemudian apa kata beliau? Wa anna ma'na qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun makna firman Allah Ad-Dariyat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Andal ibadata la tasihu illa bitauhid, bahwa ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Ya. Liya'budun, kalau buka tafsir Al-Katsir, beliau memberikan penjelasan ai liwahiduni. Maksudnya agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka mentauhidkan aku. Nah, saya dulu pernah mendapatkan informasi ya bahwa orang jemaah tabligh mengatakan coba sebutkan di dalam Al-Qur'an kalau memang ada kata-kata tauhid. Ternyata memang tidak ada. Dicari tidak ada, pinter dia. Ya, kata-kata tauhid. Ya, tapi kalau makna tauhid, ibadah itu makna tauhid ya banyak sekali. Di dalam hadis ada. Sayang dia tidak tahu ya. Yaitu hadis Mu'adz bin Jabal bahwa engkau akan diutus kepada kaum Al-Kitab, maka serulah pertama kali yaitu la ilaha illallah. Ah, dalam redaksi yang lain yaitu apa? An yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Dalam hadis ada ya. Nah, di sini beliau katakan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Bahwa kita dan jin sama kedudukannya sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Sehingga kita tidak perlu takut sama jin. Apa kata beliau? Ibadah tidak sah kecuali dengan tauhid. Dan ibadah sudah saya berkali-kali saya sampaikan arti, ya, bahwa ibadah itu adalah al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Kalau merendahkan diri dan menghinakan diri dilakukan kepada Allah dan selain Allah, itu namanya syirik. Kalau dilakukan untuk Allah semata, itu namanya tauhid. Makanya ibadah merendahkan diri dan menghinakan diri, ya, tidak bisa sah kecuali dengan tauhid semata-mata kepada Allah. Al-Qurtubi mengatakan makna al-ibadah al-khudu' wa tadhallul, merendahkan diri dan menghinakan diri. Ibnu Taimiyah mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Satu nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik ucapan dan perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Nah, kita ini tidak lepas dari ucapan dan perbuatan, ya, dan kemudian lahir dan batin. Amalan ada tiga: amalul qalbi, amalul lisan, amalul jawarih. Amalul qalbi, amalan hati; amalan lisan, amalan anggota badan. Maka semua itu, ya, harus sesuai dengan dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Untuk mengetahui bahwa itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, lihat Quran dan hadis. Nah, ini. Nah, baru disebut sebagai ibadah. Ibadah para jemaah. Jika dilakukan sholat, ucapan, perbuatan hati, semua ada. Niat dalam hati. Ketika baca al-fatihah dengan lisan, rukuk dengan anggota badan, tapi tidak untuk Allah Ta'ala, riya, maka bukan tauhid. Namanya apa? Syirik. Ya, meskipun namanya syirik kecil. Berdoa dengan kehati, dengan keyakinan hati, diucapkan lisan, tangannya mengangkat, tapi mintanya kepada jin, kepada yang jaga gunung. Ya, ini ibadah, tapi bukan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya syirik. Kepada Allah Ta'ala, juga kepada selain Allah, itulah syirik. Ya. Makanya perintah pertama kali dalam Quran, Al-Baqarah 21, perintah tauhid. Larangan pertama kali dalam Quran, surat Al-Baqarah, ayat berikutnya 22, apa? Larangan syirik. Berarti ini bukan main-main, para jemaah. Apa yang sedang kita pelajari ini bukan main-main. Kita ingin menjadi bagian yang disebut dalam surat Fatir, innama yashallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya takut kepada Allah lah para ulama. Dan ternyata Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau mengatakan yang takut kepada apa, yang termasuk orang yang takut kepada Allah adalah orang yang memiliki ilmu tentang tauhid, ya. Sufyan Ats-Tsauri. Surat Ats-Tsauri itu kita lihat, ya, sejarah singkat tentang Sufyan Ats-Tsauri. Sedikit saja, ya, supaya nanti antum juga bisa rujuk, ya, bisa rujuk ke kitab Ibnu Katsir. Siapa Sufyan Ats-Tsauri itu? Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ya, beliau lahir tahun 97 Hijriah, meninggal 161 Hijriah. Ya, beliau termasuk ulama fuqaha Kufi, ya. Kufi. Ya, Kufi. Ya, termasuk juga ulama hadis. Ya, di samping fikih juga ulama hadis. Dan beliau termasuk tabi'ut tabi'i. Sufyan Ats-Tsauri hidup, ya, lahir tahun 97 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah. Terbiar termasuk, ya, tabi'ut tabi'in, ya, dan juga beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis juga, Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Nah, ini para jemaah, ya. Beliau juga termasuk murid dari Syu'bah bin Hajjaj, ya, Ayyub As-Sikhtiyani. Dan juga murid Malik, ya, Imam Malik bin Anas. Dan murid yang terkenal dari beliau Abdullah bin Mubarak. Dan juga Sufyan bin Uyainah. dan Abdul Razak An-Sunani, penulis kitab Al-Musannaf. Paling tidak ya kita kenal singkat sedikit aja biografi, sehingga ketika menukil perkataan salaf ya kita tahu ya siapa Sufyan Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in, dan termasuk generasi tiga generasi ya, sehingga perkataan beliau bukan perkataan yang tidak bisa diabaikan, bahwa orang yang takut kepada Allah kategorinya adalah pertama orang yang mengerti tentang Allah, tauhid ini. Itu. Maka kita belajar tauhid, kita mengarah kepada rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan orang yang berupaya ke sana, para jemaah, masuk dalam bagian ayat Fatir, ayat yang ke-22 surat Fatir. Inna ma yasyallahu min ibadihi al-ulama. Baik, selanjutnya wa huna dzakara al-muallifu fadl at-tauhid. Di sini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang keutamaan tauhid ya. Wala yalzamu min subutil fadli lisyai' an yakuna ghairu wajibin. Dan tidaklah harus dari penetapan keutamaan sesuatu ya, kemudian sesuatu itu tidak menjadi wajib. Maksudnya apa? Beliau mengatakan fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Ketika menyebut keutamaan sesuatu, bukan berarti sesuatu itu menjadi sebuah pilihan. Sehingga apa? Ini utama, ini kurang utama. Kalau utama dan kurang utama, itu pilihan. Maksudnya Syekh Muhammad bin Sulaiman, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan keutamaan tauhid, bukan berarti belajar tauhid tidak wajib. Ya, jangan sampai salah paham. Berarti ini sekedar utama saja. Kemudian apa? Beliau katakan bal balil fadlu min nataijihi wa asarihi. Bahkan di sini ya, ketamaan di sini adalah yaitu dari hasil dan pengaruh dari tauhid itu sendiri. Maksudnya yang dimaksud beliau menyebut keutamaan tauhid adalah hasil dan pengaruh ketika orang itu bertauhid ya. Maksud bertauhid memahami tauhid dengan baik dan benar dari ayat maupun hadis. Hasilnya ternyata apa hasilnya? Ya ini taklik dari saya ya. Taklik saya hasilnya surat An-Nahl salah satunya 99 dan 100. Masya Allah ya. Apa Allah berfirman innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan ya, innahu laisa lahu sultan, tidak punya sultan, kekuasaan, tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa menjerumuskan. Siapa? Orang yang beriman dan orang yang bertawakal. Iman dan tawakal adalah apa? Tauhid. Maka orang bertauhid tidak akan mudah digoda dan digoda oleh syaitan. Tadi saya contohkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini para jemaah. Ya. Sehingga apa? Sehingga insyaallah ya, kalau bertauhidnya benar, akhirnya adalah kebaikan. Meskipun barangkali fluktuasi imannya naik turun, dan segera diingatkan dan dijaga dengan ilmunya itu para jemaah. Jadi ayat tersebut menunjukkan orang yang bertauhid, ya, kata Allah Ta'ala, innahu laisa lahu sultan. Ya, boleh dibuka surat An-Nahl surat 16. Ya, kalau bisa antum bawa terjemahan setiap Sabtu pertama dan ketiga ini, bawa terjemahan ya. Saya akan berusaha untuk mencari dulu ayat-ayatnya, nomor-nomornya, biar bisa faedahnya bisa diambil. Kemudian setelah itu beliau katakan wa min dhalika salatul jama'ati sabata fadluha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah muttafaqun alaih. Di antara yang demikian itu, maksudnya apa? Di antara apa? Penjelasan tentang utama, kata-kata keutamaan pada sholat jemaah, bahwa sholat jemaah itu telah tetap keutamaannya. Ya, maksudnya ketua sholat berjemaah telah sabit ya, dengan sabda Nabi, telah tetap dengan sabda Nabi. Nabi bersabda, sholat jemaah afdol dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Sekarang menurut antum, sholat jemaah itu wajib atau hanya sekedar utama sehingga boleh tidak sholat jemaah? Ya, wajib atau? Ah, ulama beda pendapat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan afdol dengan hadis ini. Nah, sekarang didudukkan hadis ini. Apakah afdol di sini pilihan? Ternyata Quran banyak mengatakan warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yaitu di sini suruh untuk sholat berjamaah. Kemudian sholat khauf, ya, dalam kondisi takut tetap berjamaah, apalagi aman. Orang yang buta, Abdullah ibnu Maktum minta izin, ya, untuk tidak sholat berjamaah ke masjid. Ditanya, hal sabit tanindak kamu dengar ada dia, Pak Ajib, datang. Nah, dari sini, ya, termasuk juga ketika Nabi mau mengumpulkan kayu bakar, lalu beliau keliling rumah-rumah nyari orang-orang tidak sholat berjamaah. Nah, ini semua adalah ya yang rajih, sholat berjamaah itu wajib, sehingga meskipun dikatakan afdol bukan berarti pilihan. Kalau pilihan bukan wajib. Nah, maunya Syekh Muhammad bin Sulaimin membawa hadis ini sebagai pembanding ya untuk menjelaskan fadlun yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Wala yalzam min thubutil fadli fiha an takuna ghaira wajibatin, tidak harus dengan menetapkan adanya utama kemudian bukan wajib. Inna tauhida aujabul wajibah. Jadi, ya, tauhid ini sesungguhnya merupakan kewajiban yang paling wajib. Sehingga jangan salah paham ketika Syekh mengatakan fadlut tauhid. Fadlul di sini tujuan beliau menyebutkan itu apa? Ingin menyebutkan hasil, nataij, wa asar dan pengaruh. Nah, saya masih sebut satu tadi. Nanti di sini banyak kan saya sebutkan. Ya. Karena yang saya sebutkan ekstrim, karena musuh kita setan. Ya. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum adduhum mubin. Setan itu musuh kalian nyata. Ternyata orang beriman dan bertawakal itu orang bertauhid. Ya. Kalau katakan tidak akan diganggu oleh setan. Nah, cuman pernah saya sampaikan pada antum pertanyaan. Antum beriman semua di sini? Bertawakal bebas dari gangguan setan? Nah, padahal Allah Ta'ala mengatakan orang beriman tawakal, setan tidak bisa mengganggu. Apa antum tidak beriman? Beriman. Tapi imannya sejauh mana? Tawakal iya, tapi tawakalnya sejauh mana? Maka apa? Semua janji Allah Ta'ala akan diberikan jika syarat itu terpenuhi. Jika syaratnya 100%, janjinya 100%. Jika 90, ya 90. Iman satu sama lain beda, tawakal satu sama lain beda tingkatannya. Maka sejauh mana tingkatan iman, sejauh mana tingkatan tawakal, sejauh itu pula perlindungan Allah yang diberikan kepada orang itu dari gangguan dan godaan syaitan. Nah, iman dan tawakal bisa bertambah dengan apa? Dengan ilmu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Seseorang beriman itu jika disebut nama Allah hatinya bergetar. Jika dibacakan ayat Allah, imannya bertambah. Kapan dibacakan? Seperti sekarang majelis ini. Taman-taman surga. Taman safari aja rebutan loh. Ya, taman buah Mekarsari juga rebutan bayar. sampai taman safari itu malam itu ada, itu juga rebutan. Ini taman surga gratis. Idza marattu bi radil jannah fartau wa qalu maradul jannah fa qal halaqul dzikr wa tirmidzi. Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgah. Apa itu taman surga? Halaqul dzikr. Apa halaqul dzikr? Dalam riwayat yang lain yaitu apa? Majalisul ilm. Nah, ini para jemaah, ini meningkatkan iman. Agar apa? Agar kita tidak mudah diganggu syaitan. Seperti tadi Syekh Abdul Qadir Ajalani. Ya. Kemudian kata beliau, wala tuqbalul a'malu illa bihi, maka semua amal tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Apa dalilnya? Surat Az-Zumar 65. La in asyrabta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, gugur semua amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Jadi kalau kita syirik, tidak bertauhid, atau syirik tidak diterima. Nabi juga bersabda, Allah berfirman, ada agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Hadis Qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman, aku zat yang tidak butuh sekutu, barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Allah tidak butuh amal kita. Kalau kita menyentuhkan Allah beribadah. Makanya para jemaah, para ulama yang mereka senantiasa memberikan perhatian besar kepada tauhid, itu bentuk kasih sayangnya yang sangat besar kepada umat ini. Kenapa? Agar kita tidak sia-sia. Kenapa? Agar kita itu terselamatkan. Ya. Sebab apapun amal seperti apapun tidak akan pernah ada manfaatnya para jemaah. Tanpa tauhid. Ya. Sehingga apa? Tauhid lagi, tauhid lah, ya. Kenapa? Kalau tahu secara global mungkin sedikit bosan, tapi harus detail masuk. Terus terang saja, kita banyak belepotan, banyak kita jatuh, ya. Allahu Akbar, sudah husuk-husuk. Calon mertua datang, calon besan sudah begini, sudah besan, ya. Boleh periksa semua perbuatan kita. Maka apa? Tauhid ini juga akan membuat kita adil dengan diri kita, bijak kepada kita. Apa? Kita senantiasa muhasabah, senantiasa periksa, ya, berhenti dulu. Seperti apa sih saya bersedekah? Seperti apa saya sholat? Seperti apa saya baca Quran? Seperti apa saya taklim? Seperti apa? Seperti apa? Terus. Maka kita berhenti. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta rabbi. Terus akan begitu senantiasa. Kalau perlu dikala kesendirian, ya teteskan air mata itu. Karena apa? Karena banyak riaknya, banyak sombongnya, banyak angkuhnya dan sebagainya. Wala yataqarrabul abdu ila rabbih illa bih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, kepada Tuhannya, kecuali harus dengan tauhid. Ya. Harus dengan tauhid. Itu para jemaah. Tidak bisa. Surat An-Nahl ayat 79. Coba untuk perhatikan di situ. Man amila solihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini jelas salah satu contoh ayat surat 16 ayat 79 surat An-Nahl. Barang siapa beramal soleh, berarti takarrub kepada Allah, ya, baik laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dalam bahasa Arab waw di sini namanya waw apa? Ini anak yang pesantren. Waw apa? Waw? Waw apa itu? Surat Nahl, An-Nahl 79. Waw-nya namanya waw apa? Waw hal. Ya. Apa hal? Wa huwa mu'minun, dan dia ketika beramal soleh harus dalam keadaan beriman, bertauhid, baru dibalas. Falanu yajannahu hayatan thayyibah. Kami berikan kehidupan yang baik. Buka tafsir. Apa kehidupan yang baik? As-sa'adah, kebahagiaan. Siapa yang tidak mau bahagia di dunia ini? Kemudian apalagi as-sa'adah ar-rizqi al-halal. Boleh nanti buka. Itu penjelasan. Kemudian apalagi yaitu al-qana'ah. apalagi akhirat al-jannah. Siapa yang tidak mau para jamaah? Ya, tapi syaratnya apa? Dengan tauhid, wala yataqarrabul abdu ila rabbi illa bi. Tidak bisa seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah ya kecuali dengan tauhid. An-Nahl ayat 79. Wa ma adzalik, bersama dengan itu, maksudnya apa? Bersama dengan kewajiban kita bertauhid, fafihi fadlun, ternyata tauhid itu di samping wajib harus dilakukan, ternyata punya keutamaan. Berarti di sini tidak semua apa? Ayat saya terbalik ya, maaf ya, bukan 97. Surat An-Nahl ayat 97. Ya, syukran barakallahu fiik. Ya, An-Nahl ayat 97. Ya. Jadi para ikhwan, para jemaah sekalian, ya, wa ma'adzalik fa fihi fadlun. Bersama dengan itu apa? Bahwa kita wajib bertauhid, ternyata ada keutamaannya. Ya. Antum sebagai karyawan wajib datang jam 7 misalnya. Apakah setiap kewajiban itu pasti ada keutamaannya? Belum tentu. Wah, saya enggak mau jam 7, mau setengah 8, ada sanksi. Kalau datang jam 7, apakah ditambah gajinya? Enggak. Ya, berarti apa? Tidak semua kewajiban punya keutamaan. Misalkan karyawan wajib hadir jam 7. Kalau datang jam 8, kira-kira sama perusahaan, oh enggak apa-apa tuh, Masya Allah, tafadhol lah masalah gitu. Ya, pasti ada sanksi ya, ada sanksi. Tapi kalau tepat datang jam 7, apa gajinya ditambah? Apa? Berarti ini tidak semua kewajiban punya keutamaan kalau itu manusia, tapi tentu kewajiban yang diberikan Allah sudah pasti ada keutamaannya. Ya. Sudah masuk waktu Isya, ya kita biasanya azan dulu, kemudian kita lanjutkan. Mudah-mudahan para jemaah sekalian ya bisa kita ambil manfaat besar insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Jadi saya bacakan ulang ya secara langsung tanpa potong-potong perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya, bahwa beliau berkata, telah berlalu penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebut kitab tauhid, yaitu kewajiban tauhid, bahwasanya tauhid itu harus, sesuatu yang harus, dan bahwa makna firman Allah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, bahwa ibadah itu tidak sah kecuali dengan tauhid. Di sini penulis menyebut keutamaan tauhid, dan tidak harus dengan menyebut keutamaan sesuatu, sesuatu itu tidak wajib. Bahkan di sini maksud keutamaan adalah hasil dan pengaruh dari tauhid itu. Di antara masalah ini tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah keutamaannya yang telah tetap dengan sabda Nabi, sholat jamaah afdol daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Dan tidak harus dengan tetapnya utama di sini, kemudian tidak menjadi wajib. Jadi tauhid itu kewajiban yang paling wajib. Amal tidak terima kecuali dengan tauhid. Seorang hamba tidaklah berkata dirinya kepada Allah Ta'ala kecuali harus dengan tauhid. Tapi dengan bersama dengan keutamaan, dengan kewajiban itu ternyata ada keutamaannya. Ya, nah, ini terjemahannya. Kemudian biar ini ya, apa? Biar tahu ya. Kemudian kesimpulan beberapa hal mungkin bisa menjadi catatan ya. Pertama, belajar tauhid wajib. Surat, dalilnya surat Muhammad ayat 49. Fa'lam, ini perintah. Fa'lam. Nah, ini. Annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ketahuilah dengan ilmu. Bahwa apa? La ilaha illallah berarti mempelajari la ilaha illallah dengan ilmu hukumnya wajib. Yang kedua, di antara keutamaan tauhid, ya, selamat dari gangguan setan, selamat dari gangguan setan. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 99 dan 100. Yang ketiga, amal harus dibangun di atas tauhid. Amal harus dibangun di atas tauhid. Surat An-Nahl ayat 97. Oh, tadi An-Nahl 99. Nahu laisa lahu sultan, ya. Alladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ya. Innama sultanuhu 'ala alladziina yatawallahu wa alladziina hum musyrikuun. Yang ketiga tadi, ya, yaitu amal harus dibangun di atas tauhid. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. An-Nahl ayat 97. Yang keempat, amal akan gugur pahalanya jika tidak dibangun di atas tauhid, dalam kurung kesyirikan. Surat Az-Zumar ayat 65, ya, ayat 65. La in asyrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin, ya. Kalau kamu syirik, gugur semua amalmu, kamu seorang rugi. Nah, ini ya 4 poin yang kita bisa ambil dari keterangan beliau, ya. Az-Zumar ayat 65. Nah, kemudian selanjutnya saya tambahkan sedikit, ya, setelah itu kita selesai, yaitu qala al-imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin qawluhu wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Syekh Utsaimin mengatakan, adapun perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa saja yang bisa menghapus dosa-dosa, ya, ma'tufun ala fadlu, ma'tuf bahasa Arab itu ya tersambung dengan sebelumnya, yaitu fadlu. Tadi beliau mengatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fadlu tauhid wa ma yukafiru dunu wa, ini namanya wa'atuf, ma'tuf ya. Fayakunul makna, sehingga maknanya menjadi babu fadlit tauhid wa babu magkafiru biradunu, bab keutamaan tauhid dan bab apa saja yang menghapus dosa-dosa. Ya, wa ala hadza fal aidu mahdufun ya wa taqdiru ma yukaffiru min adh-dhunub ya wa aqad hadha al-bab li amrayn ya. Oleh karena itu, berdasarkan ini, maka al-aid yang kembali terhapus ya takdirnya adalah wa taqdiru ma yukaffiru min adh-dhunub ya, takdirnya apa saja yang menghapus dosa-dosa. Kemudian beliau mengikat bab ini dengan dua perkara. Yang pertama, al-awwal bayanu fadlit tauhid. Yang pertama ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Nah, tadi sudah kita sebutkan beberapa ya, ta'liq ya. Atsani bayanu ma yukaffiru min adh-dhunub. Yang kedua, penjelasan tentang apa saja yang bisa menghapus dosa. Li'anna min athari fadlit tauhid takfiru adh-dhunub. Karena sesungguhnya di antara asar pengaruh dari keutamaan tauhid adalah menghapus dosa ya. Sampai di sini mudah-mudahan antum semua bisa lebih bersemangat lagi ya untuk mempelajari tauhid. Tadi sudah saya sampaikan surat Fatir ayat 22 ya, ternyata orang ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala, diantaranya orang yang mengerti tentang Allah. Dan makrifatullah para ikhwan ya harus dengan ilmu. Ilmu al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba laisa bitamwi. Ilmu adalah apa yang difirmankan Allah, disabdakan Nabi dan juga disampaikan para sahabat ya. Barangkali sampai di sini dulu ya. Nanti karena ini kita belajari ya, tidak ada masalah sedikit demi sedikit ya, setiap dua pekan Sabtu pertama, jadi baru bab pertama ya, pertemuan sebelumnya itu adalah mukaddimah ya. Dengan demikian mudah-mudahan antum bersemangat, aja istrinya, aja keponakannya, aja siapa, antum dapat pahala ya. Dan ini kita dengarkan tadi betapa sangat pentingnya bagi kita mempelajari tauhid. Dan tauhid itu tidak hanya dipelajari secara global mujmal, tapi tafsil terperinci. Dan insya Allah antum akan merasakan manfaatnya. Tolong hasil dari catatan singkat tadi ya, itu dipahami, diamalkan, kalau bisa dihafal ya, minimal surat dan ayat, surat dan nomor ayatnya. Minimal secara makna, kalau bisa lafaz ayat, toh dapat pahala. Dan jadi kekuatan kita ya, baik terutama hati dan juga fisik. Itu kekuatan pikiran. Sehingga tidak mudah ditipu orang misalnya. Benar. Kenapa? Ihfadillah ya. Ihfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga menjagamu. Sehingga ketika bisnis tidak mudah ditipu orang gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat manfaat tauhid itu masya Allah luar biasa bro. Ya. Baiklah. Sampai di sini mau saya tambah, khawatir antum bosan karena mungkin antum sudah mau beli ketoprak barangkali. Sudah mau beli bebek selamat. Tapi tadi sudah ada pengumuman Banda Isya ini, ya katanya ada hidangan, ya ala kadarnya, barangkali ada musinin yang ini juga nggak biasanya ya. Ini besok pagi juga iya, rencana ada. Sudah Pak ya, ada apa besok ini? Harus ke Kudus ya, habis kajian mudah-mudahan ya. Ini ada musinin yang ingin apa? Atau setelahnya ya, Allahu a'lam. Ya, tidak tahu, mudah-mudahan ada lagi ya. Nah, oleh karena itu nanti ibadah Isya silakan bersama-sama untuk keakraban ya, antum-antum yang hadir yang istifadah mengambil faedah dari majelis tauhid ya. Ini majelis tauhid ya. Demikian. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Mengenai tadi kesimpulan yang kedua bahwa tahun ini tadi menghapus dosa besar. Tadi bisa disimpulkan seperti ini, kalau orang bertauhid walaupun dia menjadi dosa besarnya dia punya setiap atau bagaimana? Iya, ibadah yang sangat baik ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi turabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi turabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun qarib. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku, yaitu meninggal dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Berarti kalau ada dosa sepenuh bumi, ada ampunan sepenuh bumi, impas hilang dengan tidak syirik, itu bertauhid kalau Allah menghendaki. Dan itu ya dijelaskan dalam ayat surat apa? Surat An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Nah, bagi siapa yang dikehendaki ini, dosa yang mana? Karena dosa ada tiga ya. Dolim kepada Allah berupa syirik, itu tidak diampuni kalau belum minta ampun. Dolim yang kedua kepada dirinya, dia dengan Allah dosa selain syirik. Nah, ini yang ada jaminan ampunan. Yang ketiga, dolim pada orang lain. Coba lihat-lihat hadis Nabi ya. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, faqalu al muflisu fina man la dirahima lahu wala mata', faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudama alayhi khida min khotoyahu faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Kemudian Nabi, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Kemudian Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, min ummati, yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, zakat, puasa. Berarti orang yang bisa membawa pahala, dia bertauhid, tidak mungkin syirik, bawa sholatnya. Tapi sayang dulu, mencaci maki pulang, makan hartanya, menumpahkan darahnya, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina. Nah, akhirnya apa? Diambil. Kalau dengan manusia, sehingga mesti bertauhid, jitak orang, jangan macam-macam ya, balas kisos. Makanya nanti antara sirop dengan surga ada tempat yang namanya alqom qoroh, ada situ di kisos ya. Selamat dari sirop, kisos itu baru ke surga. Ini antara manusia ya. Jadi kalau kita selamat dengan ini nunggu ya, dijitak dulu, jitak Makanya disuruh sekarang ini minta maaf. Ya, kalau punya salah jangan gengsi-gengsi minta maaf. Mau nanti di hadapan Allah Ta'ala. Nabi bersabda apa? Mangka nak madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Sahabat, barang siapa punya kedoliman pada saudaranya, minta segera dihalalkan. Itaqud dulma fa inna dulma dulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian pada kedoliman, karena kedoliman merupakan kegelapan kelak pada hari kiamat. Nah, jadi kita kalau punya dosa sama orang, ya tentu saja tidak bisa lepas begitu saja meskipun bertauhid, bahkan bisa mengancam pahala amal kebaikan kita. Sehingga apa? Bisa terancam neraka meskipun tidak kekal. Ya seandainya neraka tapi tidak kekal. Dan orang yang terakhir keluar dari neraka dan dia penghuni surga, ya, ketika disuruh masuk ke surga diberi oleh Allah Ta'ala tempat seluas kekuasaan yang pernah dimiliki oleh manusia sampai 10 kalinya. Itu yang terakhir keluar dari neraka. Siapa yang mau daftar? 10 kalinya. Ya, jangan, kita hadir di sini agar tidak tersentuh sedikitpun dengan neraka. Kenapa? Ternyata ya, orang yang paling apa namanya ringan adabnya di neraka karena kesyirikan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya, dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, yaqulullah azza wa tabaraka ta'ala li ahwani ahli an-nari adzaban yaumil qiyamah law kana laqad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Yaqulu na'am, yaqulu aratu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika. Ya, wa'asibuhu yaqul wala udkhiluka an-nara ya fa abaita illa syirik. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya, Nabi bersabda, Allah berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya. Apa kata Allah? Hei wahai, ini paling ringan ya. Paling ringan ini. Wahai penghuni neraka yang paling ringan, ya, seandainya kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus siksamu yang paling ringan ini? Orang ini tidak berpikir panjang. Ya qulu na'am. Dia menjawab, iya ya Allah. Tanpa berpikir panjang. Apa kata Allah Ta'ala? Padahal aku menghendaki aratu minka ahwan min hadza wa anta fi sulbi adam. Padahal aku minta padamu lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di sulbinya anak Adam, itu apa? Jangan syirik. Ya, kemudian kata Nabi, aku mengira Allah mengatakan aku tidak akan memasukkan kamu ke surga, ke neraka. Fa'abaita, kamu tidak mau illa syirik, kecuali memilih kesyirikan. Sekarang ya, siapa sih yang punya dunia dan isinya? Ada tidak? Ya, Bill Gates meskipun nomor 1 di majalah Forbes, tidak mungkin punya dunia dan isinya. Tidak mungkin orang punya dunia dari sini. Ya. Tapi ketika ditanya kalau kamu punya dunia dari sini kepada penghuni neraka yang paling ringan, apakah kamu menebus? Tidak pikir panjang, iya. Ya, tentu tidak, bukan waktunya. Ya, penyesalan. Makanya tauhid ini penting, bukan main-main. Dan syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Sehingga jangan bayangkan syirik besar saja. Sholat Allah, bacanya. Maka ulama yang mengajarkan tauhid itu karena sayang kepada umat ini. Nanti kita lihat di sini pembahasan syirik besar, syirik kecil. Sehingga apa? Ini menjadi apa? Menjadi semacam sensor bagi kita. Kalau kita ikhlas mempelajarinya, ya akan dijaga, tidak dibiarkan berlama-lama dengan riya. Sehingga kita sia-sia sholat, sia-sia zakat, sia-sia sedekah, sia-sia umroh, sia-sia haji. Tapi apa? Langsung ngerem istighfar. Ya, bisa menangis, kenapa kok begini? Ya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma la khair illa khairuk wa la tayr illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Semua hadis diajarkan Nabi. itu para jemaah. Jadi nanti ada tuh hadis itu insyaallah ya. Oleh karena itu bukan main-main kalau ada pengajian tentang tauhid. Coba kita lihat tadi ya, keterangan kalau ulama yang menjelaskan menyentuh hati kita, dan kita akan menimbang ya sholat kita seperti apa, zakat kita, bacaan Quran kita, puasa kita, selalu menjadi apa? Controller. Insyaallah bermanfaat yang sangat besar bagi kita. Hanya akan hati-hati dengan kita berbuat. Ya, demikian. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Iya. Kemudian di atas masjid. Iya. Mungkin kalau kemudian mungkin ya kita tidak melakukan sihir. Atau masalah cuman kita tidak mengakui. Cuma kita terjebak di kemudian. Seperti kita mungkin terjebak dalam kesulitan ekonomi. Iya. Kita tahu Allah memberikan rezeki. Tapi terkadang peraturan begitu terang akhirnya terjebak kepada riba. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu tidak termasuk orang yang tahu atau bagaimana? Iya. Baiklah, ya. Pertama, kita jangan merasa aman, ya. Sebentar dulu. Kita jangan merasa aman ya dari kesyirikan. Ya. Saya ingin meluruskan, kita kalau tauhid uluhiyah semua insyaallah tidak, tapi rububiyah yang terjebak. Pertama, orang ya tidak boleh aman dari rasa syirik. Ya, seperti Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan apa? Wa janubni wa baniya anak budak asnam. Ya Allah jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung. Ya, ini Nabi Ibrahim logikanya menyembah patung. Dia takut uluhiyah terjatuh. Nabi Ibrahim. Yang kedua, memang konsekuensi orang yang tauhid rububiyah, konsekuensi tauhid uluhiyah. Tapi faktanya tidak. Ya. Orang musyrikun mengakui tauhid rububiyah. Ya, di sini tadi surat Al-Baqarah 21 para ulama menyebutkan ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Ta'ala tauhid uluhiyah. Siapa dia? Rabbmu. Ah, rububiyah. Maka seharusnya orang yang mengakui rububiyah seharusnya juga uluhiyah. Tapi orang musyrik tidak. Ya, surat Yunus ayat berapa itu ya? Ayat 31. Ya. Di mana Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard? Amma yamliku as-sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Wa may yudabbiru al-amr? Fa sayaquluna Allah. Qul afala tattaqun?" Surat Yunus ayat 31. Katakanlah Muhammad kepada mereka, "Siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian di langit dan bumi? Kemudian siapa yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan dari yang mati? Dan yang mematikan dari yang hidup? Dan siapa yang menguasai alam ini?" Ternyata Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya mengatakan apa? Adalah Allah. Pasti mereka menjawab Allah Ta'ala. Ya. Nah, di sini ya, bagaimana dengan seorang yang yang mengatakan ya, sebentar dulu. bahwa dia terganggu tauhid rububiyahnya, seakan-akan tidak yakin dengan apa? Dengan rezeki yang diberi Allah Ta'ala, sehingga terjerumus kepada riba, ya. Maka di sini ya kembali juga kepada tingkatan tauhid, tingkatan iman dalam masalah uluhiyah juga, sehingga dia tidak bisa mengontrol nafsunya, dan nafsunya yang menjadi ilahnya dia. Buka dalam surat ya Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ya wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi shawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Bagaimana ya untuk melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, ilahahu hawa ya, dan Allah menyesatkan dia dari ilmu, dan Allah menutup telinganya, menutup hatinya, dan menjadi penutup di matanya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Terus siapa yang bisa kasih hidayah ya setelah Allah Ta'ala? Tidak ada. Nah, maka di sini orang seperti itu ya tentu bukan berarti kemudian tidak bertauhid ya, keluar dari iman, tidak, tapi dia berdosa karena hawa nafsunya. Kemudian dikatakan kesyirikan, semua dosa para ulama mengatakan masuk dalam kategori kufur dan syirik, tapi kufur kecil dan syirik kecil ya. Nah, berarti dia keimanan tentang Allah Ta'ala menjamin rezekinya dia ya, dia kurang ya. Dan tidak setuju saya mengatakan bahwa dia itu selamat dari tauhid, tidak. Sebab kalau dia sudah begitu, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan kalau doanya benar, dia jangan membuat apa? Menghalang-halang doa. Ya. Orang yang benar tauhidnya, dia akan tawakal. Sebagaimana Allah Ta'ala, Nabi bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqu at-thayr yadhhi mason wa taruhu bitona." Nabi bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung terbang di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian pulang sore dalam keadaan kenyang. Ayam mencakar dapat cacing dimakan, dapat paku tidak dimakan. Nah, itu ya insting sudah diberi, apalagi kita. Nah, cuman hawa nafsu ya. Kalau biasa pakai mobil Alphard, pakai Suzuki Carry, mabuk. Nah, sehingga itu nafsunya. Padahal kalau orang tawakal pada lokasi makan, kita cukup. Ya, kita cukup. Nah, sehingga apa? Tingkat tawakalnya diberikan oleh Allah Ta'ala sehingga mencukupi dia. Tidak sampai kena terjerat dengan hal-hal yang riba. Yang riba tadi kenapa? Karena pengen tinggi kan. Pandangan ini cukup bisa dia. Itu. Modal 1 juta cukup. Bikin apa? Bikin gorengan. Tapi ingin bikin pabrik, ya harus 100 juta. Nah, itu harus apa? Harus ambil duit. Nah, ini jadi persoalan. Ya. Nah, di sini berarti apa? Bukan tidak terganggu tauhid uluhiyahnya. Kalau tawakal dia minta kepada Allah Ta'ala, dia berdoa, ya. Dan doa itu addu'a huwal mengasur. Addu'a huwal ibadah. Doa ibadah tauhid. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Rabbu berkata, minta padaku pasti aku kabulkan. Orang yang sombong tidak minta padaku, dimasuk neraka jahannam dalam berterhina. Dia terjepit modal 1 juta, bagaimana saya bisa ini? Doa pada Allah Ta'ala. Ma min muslim yad'u bidawatin laisa fihi ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah ihda thalas imma an yu'ajjal lahu da'watuhu wa imma an yudakhkhir lahu fil akhirah wa imma an yasrif anhu min as-su'i mithlah. Rawahu Tirmidzi. Ya. Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim kecuali akan diberi salah satu dari tiga. Entah doanya dikabulkan sesuai dengan permintaan, atau disimpan di hari di akhirat, atau diselamatkan dari musibah yang akan menimpa dia. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak peduli apakah doaku diterima atau tidak, yang penting aku sudah berdoa. Masya Allah. Ya, itu. Maka orang yang mengambil riba, mana doa? Mana tawakal? Mana sabar? Nah ini. Ya, kalau orang sudah sampai mengambil riba usaha, maaf nih, itu dia terjepit atau pingin lebih enak? Saya tanya. Kebanyakan lebih pingin lebih enak. Misalkan nih, orang ambil uang riba itu ambil di bank berapa sih minimal untuk usaha? Kalau kita berbicara tadi usaha, minimal berapa kira-kira? Biasanya, tolong kasih tahu aja. Gak apa-apa antum jangan bicara pengalaman sendiri, orang lain boleh. Kira-kira berapa? Saya mau ajak antum berpikir semuanya. Bahwa ada tidak orang ngambil duit di bank hanya 300 ribu? Gak ada, ya pinjam sama teman. Ya, berarti sudah nilainya juta atau puluhan atau ratusan, berarti ingin hidup enak, bukan terjepit, ingin naik mobil Alphard. Nah ini jadi persoalan hawa nafsu ini. Padahal dengan yang ada, aduh modal saya sedikit, berapa sih? Cuma 50 juta. 50 juta cuman, coba 50 juta cuman, 50 juta ditambah doa, ditambah tawakal, ditambah usaha, ditambah sabar, ditambah syukur, sama dengan sukses. Alhamdulillah, sama dengan alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ya, kontrak rumah petak enggak ada masalah. Maunya Ustaz terjepit ya, maunya kontrak yang di Grand Wisata itu yang satu tahun bisa 40 juta. Nah ini terjepitnya di situ masalahnya. Ilahahu hawa afaraita manittaqada ilahahu hawa. Ya, siap bagaimana? Coba lihat, kamu lihat bagaimana orang menjadikan hawa nafsunya. Jadi kita kadang-kadang memang dibisiki syaitan ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Buka. Tolong dibuka semua ya. Nanti saya bongkar rahasia-rahasia itu supaya kita tidak tertipu ya. Bahkan ketertipuan kita makan korban orang lain ya. Coba asyaitonu ya'idukumul faqr. Surat Al-Baqarah 268 ya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan apa? Dengan kemiskinan, kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kemungkaran. Al-fahsya satu yang kecil. Jadi kita ditakutin miskin. Akhirnya apa? Ya, bisa iri sama orang yang berhasil. Setan bisikin, loh kamu gara-gara fulan ini kamu jadi kekurangan. Gara-gara fulan usahanya lancar, kamu jadi saingan. Ya. Sampai mau nyumbang masjid suaminya dibisikin, "Pak, biabi, anak kita kan mau ke pesantren mau kuliah, padahal masih kelas 1 SD, sudah mikirnya kuliah." Ditakut-takutin apa? Miskin. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Karena ditakut-takutin miskin, 50 juta modal sedikit. Padahal 100 ribu ya, bisa jual apa? Bisa jual cireng. Ya, bisa. Bismillah, doa. Mana doanya? Makanya 5 ya. Doa, usaha, tawakal, syukur, sabar. Kalau itu dipakai, tidak ada kata sempit. Kita akan lihat burung. Sudah Nabi bersabda, tinggal iman. Makanya saya tidak setuju. Pak Mansur mengatakan, ya tauhid insya Allah kita bebas, insya Allah bisa pegang uluhiyah, asma wa sifat. Tapi ini, enggak, justru cacat dia. Nah, berarti apa? Ini pemahaman perlu diperinci. Nah, yang global-global seperti inilah yang merasa aman dari gangguan setan berupa syirik. Wong Nabi Ibrahim saja, wajarubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak saya dari nyembah patung. Ibrahim nabi yang dikenal apa? Hunafa, ya, pemimpin para orang bertauhid. Terus takut nyembah patung, logikanya mana? Gak nyambung. Wong nabi takut nyembah patung. Kalau nabi saja takut nyembah patung, Nabi Ibrahim, apalagi antum, Abu Ibrahim, Pak Ibrahim. Ya, soheh, itu. Jadi salah pandangan tadi. Kalau benar tauhidnya enggak mungkin begitu. Karena ada doa, ada tawakal, ada upaya, ada syukur, ada sabar. Itu. Ya. Ya kan benar para jemaah. Ya. Berarti mencacat tauhidnya. Nah, pada ikhwan, saya berapa kali dulu saya pernah, ya. Itu doa. Ustaz, ada jemaah kalau ini tauhid lagi. Saya kemarin Agustus tahun lalu, saya kebetulan diminta oleh teman-teman pakai sarjana di Tokyo, di Jepang, ya, diminta saya kajian kaskus subuhat tentang masalah kesyirikan. Setelah itu ada pertanyaan tertulis, saya baca di antaranya, Ustaz, saya itu kalau pengajian tauhid kok ngantuk ya, tapi kalau politik kok melek saya. Coba ya. Sama, saya bisa berpikir, nah ini benar nih, ya. Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan pelajaran tauhid bukan dipelajari secara mujmal, secara global, tapi secara mufassal, secara terperinci. Demikian. Nah, ini sebagai bukti bagi saya, ya, karena ustaz juga harus menganalisa apa yang ada di masyarakat, ya, bahwa ternyata ada orang merasa selamat dari tauhid uluhiyah, asma wa sifat, tapi tidak dengan rububiyah. Padahal seharusnya rububiyah benar, tauhidnya uluhiyah benar seharusnya, tapi fakta tidak. Dan ternyata ini fakta. Ya. Berarti apa? Pemahaman tauhid uluhiyah perlu kita segarkan kembali, perlu sabar antum duduk di majelis ilmu, perlu sabar untuk mencatat. Makanya saya tadi pelan-pelan. Kenapa? Karena apa namanya, seperti kasus seperti ini tidak sedikit, ya, ada sampai bosan belajar tauhid karena merasa aman. Saya sederhana, dan ternyata itu perkataan ulama. Alhamdulillah muwafaq, cocok pas. Ya, apa? Kalau Nabi Ibrahim saja takut nyembah patung. Nyembah patung itu masuk kepada apa? Nyembah patung. Siapa yang nyembah orang? Gak mau orang Islam dikatakan nyembah patung. Ini Nabi takut. Nah ini. Berarti apa? Ya kita tidak ini, tidak selamat. Makanya, asyaitonu ya'idukumul faqro. Seperti tadi, setan nakut-nakuti dengan kemiskinan. Sehingga, mayo ambil uang riba. Kalau tauhidnya benar, saya yakin tidak akan seperti itu. Karena kalau kamu tawakal dengan sebenarnya, Allah ngasih makan seperti burung, kasih makan. Cuman dia enggak cukup dengan makan saja. Ya, maunya itu tadi punya rumah yang di kota wisata, mobil yang Alphard. Itu jadi masalah. Ini kembali hawa nafsu lagi dan tauhid. Ya, tauhid. Demikian Allahu a'lam bissawab. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Ya. Dari siapa itu? Ya, terakhir. Ini karena juga live streaming, ya, dari jemaah yang dari luar juga ikut pengajian kita, ya. Ya antum sabar, insyaallah Mutiara Gading, Duku Zamrud, ruko-ruko masih buka semua insyaallah di sini. Jangan khawatir, ya, kita luang sepatu sedikit aja, demikian. Ya. Ya, sejak kapan pendidikan tauhid kepada anak-anak di usia ini? Dan bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak-anak agar mereka paham Yeah. Dengan penjelasan dari orang tua. Iya. Yeah. Iya, jawabannya singkat saja. Pertama, hadis Abdullah bin Abbas, ya. Ibnu Abbas saat itu umurnya 7 atau 9 tahun. Nabi bersabda, "Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu jahak wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf." Rawahu Tirmidzi. Wahai gulam, nah ini umur 7 tahun sampai 9 tahun. Aku akan ajarkan kepadamu, wahai anak kecil, beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, ya, maka engkau akan mendapatkan pertolongannya. Kalau engkau minta, mintalah pada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk menolongmu, tidak ada manfaatnya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Dan seandainya manusia bersatu untuk mencelakakanmu, tidak ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Nah, kalau mau perincian di buku Nasihati Linnisa oleh Ummu Abdillah, ya, anaknya Syekh Muqbil bin Hadi, ya, al-Muhaddits, ya, Yaman rahimahullah. Beliau sebutkan, ketika anak sudah bisa diajak dialog, ya, bayi, balita, ya, mungkin umur berapa biasanya itu, ya, 1,5 barangkali atau 1 tahun atau lebih, maka biasakan Allah, ya. Jadi sejak biasa diajak dialog, biasakan dengan Allah, ya, diperdengarkan, ya. Kemudian juga ketika anak-anak makan, ayo baca bismillah seperti Nabi kepada anak kecil juga, anak tirinya, ya gulam, samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik, wahai anak kecil, ayo makan. Ya, baca bismillah. Ya. Kemudian baca apa namanya? Makan dengan tangan kanan. Makan dari dekat. Nah, sambillah berkenan dengan Allah Ta'ala. Ya gulam. Nah. Jadi anak ketika sudah bisa diajak komunikasi, apalagi ada respon, apalagi bisa mengeluarkan kata-kata, itu sampaikan kepadanya. Ya. Nah, kalau tadi Ibnu Abbas 7-9 tahun sudah detail. Ya, detail. Nah, sekarang kita sudah jangan khawatir dengan masa depan. Lu persaingan banyak. Sampaikan, coba deh siapa yang ngasih tas baru? Allah, bukan Abi, semata-mata Abi. Siapa lagi Abi? Akhirnya apa? Ada anak yang membanggakan harta kekayaan orang tua. Tapi arahkan, terlalu ibu-ibu ketika mengantar anak-anak, kesempatan di atas motor siapa? Allah. Siapa? Allah. Semua kepada Allah Ta'ala. Ya. Tapi nanti ujung-ujung ditanya, emang Mi, Allah itu di mana? Seperti apa? Pasti ke sana pertanyaan. Lama-lama. Kalau umumnya ngaji, insya Allah bisa. Kalau abinya ngaji, insya Allah bisa menjawab. Tapi kalau enggak ngaji, sudah takut-takut setan terus. Ya, isinya hatinya hasad pada orang, ya, sombong dan seterusnya. Itu. Ditakuti sama setan kefakiran. Ditakuti anak tidak bisa bersaing. SPP mahal, ini macam-macam sudah. Pesantren sulit. Ya, sudah tauhid insyaallah, ya. Tauhid solusi dari segalanya. Tauhid solusi dari segalanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.